sayang. Meskipun sekian lama tak terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku, tanda kasih. Kita berdua semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka. Goyang dong. rasa cinta. Aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih. Percaya kok. Seperti birunya lagi. Sebentar, ada apa di sana?